Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Yang alhamdulillah saat ini kita telah mencapai masalah yang ke-75 yang diberi judul Da'watuhumun Nas ilal Kufri ma'al Ilm. Di antara kebiasaan, di antara ciri khas, di antara perbuatan ahlul jahiliyah, ya, adalah kelakuan mereka mendakwahkan atau mengajak manusia kepada kufuran ma'al ilm, bersamaan dengan ilmu yang mereka ketahui tentangnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya, ya, ada di antara mereka, ya, ada di antara ahli jahiliyah yang menyeru mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Disebabkan tanpa tidak adaan ilmu yang mereka miliki, maka seruan mereka membawa pada kesesatan. Maka di sini adalah bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang sengaja, ya, dengan sengaja mereka menyeru kepada kesesatan, meskipun mereka mengetahui ilmu tentangnya, meskipun mereka mengetahui bahwasanya hal itu adalah kesesatan, namun mereka tetap menyeru padanya karena tujuan-tujuan, ya, duniawi, tujuan-tujuan pribadinya dan hal-hal lainnya. Al-Mas'alatul Khamisah wassalamun, masalah ke-75, da'watuhum iyyahum ilal kufri mal ilm. Tindakan mereka menyeru orang-orang kepada kufuran bersamaan dengan ilmu yang mereka miliki tentangnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya, "Wa hadza sinfun akhar min du'atid dalal." Ini adalah jenis kedua dari penyeru kesesatan. Kita di bagian pertama atau di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan salah satu jadi jenis penyeru kesesatan, yaitu yang menyeru tanpa ilmu. Maka ini adalah jenis yang kedua. Wahumul ladzina yad'una ila sarfin nasi anil haqqi ma'a ma'rifatihi baghyan wa 'inadan, yaitu mereka yang menyeru, mengajak serta berupaya untuk memalingkan manusia dari kebenaran setelah mereka mengetahui. Mereka mengetahui itu kebenaran, mereka mengetahui itu adalah al-haq, mereka mengetahui itu adalah kewajiban, akan tapi mereka juga bersama dengan hal itu mengajak manusia untuk meninggalkannya bagian wa'ina dan karena, ya, perbuatan melampaui batas mereka. Wasinful awal yad'una an-nasa ila al-batil wa hum la ya'rifuna al-haq. Kelompok yang pertama yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah orang-orang yang, ya, menyuruh manusia dalam kepada kebatilan dalam keadaan mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui apa yang mereka seru, tidak faham dengan baik apa yang mereka seru. Ya, sedangkan yang kedua ini, ya, mereka faham dengan baik, akan tapi justru pemahaman mereka mereka gunakan untuk memalingkan manusia dari al-haq. Wakilah sinfain khatir, dan kedua-dua golongan ini sama-sama bahayanya. Wahum la yaqulu nalin nas ukfuru, ya, mereka tidak mungkin langsung mengatakan kepada manusia kafirlah kalian atau lakukanlah, ya, kafirlah kalian atau ingkarlah kalian, syirik, berbuatlah syirik. Mereka tidak melakukan, mengatakan langsung seperti ini, ya. Kalau langsung seperti ini manusia akan menolaknya, sama seperti seorang jelas-jelas mengajak kepada, ya, hal-hal yang buruk, tentu orang akan menolaknya. Akan tapi jikalau ia gunakan keahliannya untuk menghiasi sehingga hal-hal yang buruk ini terlihat baik, ya, kekufuran terlihat sebagai sebuah, ya, kekufuran terlihat sebagai sebuah kemajuan, kesyirikan terlihat sebagai sebuah taqarrub, maka itulah cara mereka. Wa innama ya'tunahum bi tariqah muzakhrafah, akan tetapi mereka melakukannya, itu orang-orang menyeru kepada keburukan datang dengan jalan-jalan yang telah dihiasi-hiasi. Zahiruha anna hasanah wa batinuha kufur. Ya, secara zahir seakan-akan ia ada suatu hal yang baik, suatu hal yang terlihat indah, wa batinuha kufur, akan tapi secara batin, secara intinya, secara aslinya ia adalah kufuran. Hakadza du'atul dhalal, ini yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Ya, jadi jangan dikira seorang menyeru kepada kesesatan itu jelas-jelas, ayo kita kufur, ayo kita syirik, ayo kita maksiat, tidak pasti kayak gini. Ya, ia buat hiasan-perhiasan-perhiasan sehingga hal-hal yang ia ajak seakan-akan adalah kebaikan. Ya, kekufuran ia hias-hiasi dengan alasan ini kemajuan, kebebasan, ya, kebebasan berpikir atau hal-hal semisalnya. Kesyirikan ia hias-hiasi dengan alasan-alasan, ya, ini adalah bentuk mendekatkan diri, ini adalah ibadah, ini adalah taqarrub. Ya, demikian pula maksiat mereka hias-hiasi dengan bahwasanya hukumnya tidak haram dan hal-hal lainnya, ya. Wa iblis jaa ila qaumi Nuh lamma wajadahum qad hazinu 'ala as-salihin alladziina maatu. Hal ini telah terjadi sebagaimana disebutkan di sini, iblis datang kepada kaum Nuh, ya. Lamma wajadahum qad hazinu 'ala as-salihin, tatkala iblis mendapati bahwasanya mereka tengah sedih. Tengah bersedih kehilangan orang-orang saleh, meninggalnya orang-orang saleh, alladziina maatu, yang meninggal. Jauhum bitariqid din. Iblis datang dengan alasan atau dengan cara, dengan jalan seakan-akan mengajarkan suatu agama kepada mereka. Perhatikan. Wa qala sawwiru suwarahum min ajli idza ra'aytumuha an tanshatu 'alal ibadah wa tadhkuru ahwalahum wa salahahum wa dinahum. Kata iblis mengajarkan kepada mereka, sawwiru suwarahum. Sekarang kalian sedih mereka enggak ada, bikin patung mereka. Bikin patung-patung mereka. Min ajli idza ra'aytumuha an tansyatu 'ala ibadah, sehingga jikalau kalian melihatnya kalian merasa semangat beribadah. Nih. Merasa seakan-akan orang-orang saleh itu belum pergi. Seakan-akan mereka masih berada di sekitar kita. Kenapa? Karena patung-patungnya masih ada. Nih. Tempat biasanya dia sholat masih ada, dia berdiri situ. Patungnya. Ini tempat biasa dia berdoa. Lihat, masih duduk dia di situ, patungnya. Seakan-akan seperti ini. Ya, seakan-akan seperti ini. Tadzakkaru ahwalahum wa salahahum bidina wa salahahum wa dinahum, serta akan mengingat. Tadzkuru ahwalahum, kalian akan mengingat keadaan mereka, kesolehan mereka, agama mereka, fayansyutukum. Fayunasyutukum 'alal ibadah, sehingga hal ini membuat kalian, ya, semakin semangat atas ibadah. Perhatikan, seakan-akan hal ini baik. Kalau dilihat seakan-akan hal ini baik, menyebabkan seorang lebih semangat beribadah. Menyebabkan seorang lebih semangat beribadah. Dan yang digambar, dibuat juga patung-patung orang-orang soleh. Mengingatkan kita istilahnya seperti ini. Ini di awal-awal. Ini di awal-awal. Fahuwa ja'ahum bitariq an-nasihah. Dan maka iblis datang seakan-akan dengan jalan menasihati, mengajarkan kepada mereka suatu hal yang seakan-akan baik. Wa tariqad din, jalan agama, wa yurid anna hadhihi suwar takunu asnaman fin nihaya. Akan tapi rencananya, makarnya iblis adalah agar pada akhirnya berhala-berhala inilah yang diibadahi. Berhala-berhala inilah yang diminta, ditujukan padanya berbagai peribadatan. Fakanat asnaman, maka jadilah ia berhala-berhala yang diibadahi. Lamma mata ahlu ilmi mata hadzal jil. Jaa jilun jahil ba'dahum. Maka tatkala meninggal orang-orang yang berilmu, meninggal generasi tersebut. Generasi yang mana mereka menyaksikan orang soleh. Generasi yang mana mereka, ya, membangun patung-patung itu untuk apa? Untuk mengingat orang soleh saja. Meninggal generasi ini. Meninggal orang-orang yang berilmu. Yang tersisa adalah orang-orang yang kurang mengerti. Yang tersisa adalah anak-anak mereka yang saat itu belum paham. Kenapa bapaknya buat patung-patung ini? Ja'ajil ba'dahum, ja'ajilun jahil ba'dahum. Maka kemudian datang generasi yang jahil setelah mereka. Faqala syaitan, inna abakum manasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Sungguhnya ayah-ayah kalian tidaklah mereka membuat patung-patung ini kecuali agar diibadahi. Perhatikan. Bagaimana bisa ya mereka merencanakan hal ini? Bagaimana bisa syaitan merencanakan hal ini? Wa biha kanu yusqunal matara fa'abaduhum min dunillahi azza wa jalla. Dan dahulu mereka, kata syaitan kepada anak-anaknya, kepada generasi yang berikutnya, dahulu mereka meminta hujan dengan patung-patung tersebut. Fa'abaduha min dunillah. Maka pada akhirnya mereka mengibadahinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, pada asalnya patung-patung ini dibuat untuk apa? Hanya untuk mengingatkan. Akan tapi kemudian generasi berganti, ilmu hilang, dan datang generasi berikutnya yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak mengerti. Ketika dibisikkan bahwasanya mereka dahulu mengibadahnya, maka percaya. Kenapa? Karena terlihat dahulu mereka memang sering beribadah di sekitarnya. Ya. Oleh karena itu, dalam agama Islam, ya, dalam agama Islam, hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang haram dilarang. Meskipun belum terjadi sekarang. Ya, atau belum terlihat hasilnya sekarang. Ya, mengagung-agungkan suatu hal, suatu tempat lebih dari keharusannya. Ya, pada awalnya mungkin kita mengagungkannya karena tempat tersebut, ya. Mungkin mengagungkannya karena suatu hal yang dibolehkan. Akan tapi lama-lama ia menjadi hal yang tidak dibolehkan. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, awalnya terlihat suatu hal yang baik, akan tetapi pada akhirnya ia suatu hal yang buruk. Demikian pula orang-orang yang menyeru pada kesesatan, du'atun 'ala abwaabi jahannam, para penyeru pada neraka jahannam, para penyeru kepada keburukan, tidak langsung mereka memberikan seruan kepada keburukan. Terkadang kelihatannya suatu hal yang bagus. Ini bentuk nasihat. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bentuk mencari keadilan. Memang terlihatnya bagus. Akan tapi, jangan sekedar kita melihat seakan-akan motifnya bagus, lalu langsung kita terima. Lihat, apakah ia sesuai yang diperintahkan dalam Alkitab dan Sunnah atau tidak? Apakah ia sesuai dengan yang dicontohkan para salaful ummah atau tidak? Karena jikalau ia bertentangan dengan apa yang diperintahkan dalam kitab dan sunnah, atau apa yang dicontohkan oleh para salaful ummah, ya, meskipun alasannya bagus, kita tidak tahu dengan kesudahannya. Ya, permulaannya alasannya seakan-akan bagus, tapi kita tidak tahu dengan kesudahannya. Ya, karena hati-hati dari doa seperti ini. Ya, oleh karena itu, ya, segala hal ditimbang berdasarkan ya pengikutannya terhadap kitab dan sunnah serta pemahaman salaful ummah. Bukan terlihat seakan-akan ia bagus, Seluruh orang, semua orang juga kalau ingin seruannya didengar, ia menghiasinya dengan hal-hal yang bagus. Ia selalu menghiasi dengan hal-hal bagus, menutupi keburukan-keburukan dengan hal-hal yang bagus. Sehingga seakan-akan ajakannya adalah suatu hal yang benar. Ya, ketika seorang telah terjatuh di dalamnya, baru ia bisa melihat ternyata di dalamnya keburukan. Hati-hati dari seperti ini, ya, orang-orang yang menyeru kepada keburukan, akan tapi ia lapisi seruannya dengan berbagai, ya, perhiasan sehingga terlihat bagus. Wa kadzalika du'atu dhalal, lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, demikian pula para penyeru kesesatan, la ya'tun dinnas fi da'wati ila syarril makshuf. Mereka tidak datang menyeru manusia kepada keburukan yang terlihat. Innama ya'tunahum bi tariqah muzakhrafa, akannya mereka datang dengan jalan yang telah dihiasi. Yuhassinuna halinnas, mereka memperindahnya bagi manusia. Summa fin nihayah yahsulahum maqsaduhum wa du'a'atud dhalal lamma da'un nas ila syirki bi ibadat al-adhiha lam yaqulhum u'buduha bal qalahum haula awliya usalihun lahum makana indallahi fa antum taqarrabu ilayhi min ajli yaqarrabukum ilallah. Kita ulangi semua fi nihayah, kemudian di akhir baru yahsul lahum, terlihat tujuan mereka, terlihat topeng mereka atau wajah mereka yang sebenarnya. Ya, apakah mereka benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang mereka ajak atau hanya menginginkan keburukan dan memanfaatkan mereka. Ya. Du'atul dalal, demikian pula banyak penyeru kesatan. Lamma da'un nas ila syirk bi ibadil adriha, tatkala mereka mengajak manusia kepada kesyirikan dengan mengibadahi, menunjukkan berbagai peribadatan kepada kubur-kubur. Lam yaqulum ubuduha, tidak mengatakan langsung sembahlah kubur tersebut, ibadahi, tidak demikian. Akan tapi mereka beri mukaddimah-mukaddimah, permulaan-permulaan, mereka beli pendahuluan-pendahuluan seakan-akan indah. Bal qalu lahum, bahkan mereka mengatakan haula awliya salihun, mereka adalah para wali dan orang-orang saleh. Lahum makana indallah, mereka memiliki kedudukan si Allah, fa antum taqarrabu ilaihim, maka mendekatlah, dekatkanlah diri kepada mereka, ya, dengan cara bersedekah untuk mereka, bersedekah kepada kubur mereka, ya, bukan untuk mereka, akan tapi bersedekah kepada kubur mereka, salat kepada kubur mereka, menunjukkan peribadatan dan peribadatan yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang telah dikubur. Min ajli ayyuqarribukum ilallah, agar mereka bisa membawa kalian ikut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu wasa'il wasa'il lakum indallahi azza wa jalla, dan jadi perantara bagi kalian di sisi Allah taala. Ya, bagaimana dilakukan orang-orang musyrik dahulu? Tatkala ditanya apakah mereka yang mereka-mereka yang hal-hal yang mereka ibadahi adalah, ya, yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Maka jawabnya apa? Agar mereka membuat kami dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, talabul qurbah. Jadi mereka menunjukkan peribadatan kepada selain Allah dalam rangka agar mereka-mereka ini mendekatkan, atau mereka-mereka yang diibadat ini membawa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'um bihadhihi at-tariqah, mereka datang, yaitu para penyeru kesatan datang dengan jalan ini, wahiya mahabbatus salihin, yaitu kecintaan kepada orang-orang saleh. Dari sisi kecintaan kepada orang saleh, wattikhadhuhum wasa'ir wasa'ir indallah azza wa jalla, menjadikan mereka sebagai perantara di sisi Allah azza wa jalla. Ya, dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, apakah kalian tidak cinta kepada mereka? Apakah kalian tidak menganggap mereka orang-orang saleh? Ya. Masa kalian jafa, kaku, kasar, kering kelakuan kalian terhadap mereka? Ya. Lalu kalau misalnya mau menunjukkan cinta kepada mereka, apa? Lakukanlah ibadah kepada mereka. Lakukanlah taqarrub kepada mereka. Mintalah syafaat kepada mereka. Perhatikan. Ya. Bagian awalnya seakan-akan benar. Ya, akan tapi akhirnya apa? Menjerumuskan, membawa atau mengajak pada suatu hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Talabul qurbah dan talabul syafa'ah, bagian dari kesyirikan. Ya. Bagian dari kesyirikan. Ya, kalau kita mencintai orang saleh, tentu kita mencintai orang saleh, kita menghormati mereka. Ya, kita menghormati mereka, akan tapi kita tidak menunjukkan peribadatan kita kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang saleh tersebut, seandainya mereka benar-benar orang saleh, tentu mereka sangat-sangat mengingkari kesyirikan. Semua orang saleh yang ada sangat-sangat mengingkari kesyirikan. Sangat-sangat mengingkari ditujukannya peribadatan kepada mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana mereka bisa rela kita melakukan kesyirikan kepada mereka? Ya, bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Seandainya mereka benar-benar orang saleh. Kalau mereka bukan orang-orang saleh yang memang rela dirinya diibadati, ya, maka tidak perlu dibicarakan lagi, ya. Orang-orang yang mengaku, ya, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, maka tidak perlu dibicarakan lagi kalau seperti ini. Ya. Adapun kalau dia benar-benar orang saleh, tentu tidak akan ridha peribadatan ditujukan kepadanya. Pasti ia sangat-sangat mengingkari berbagai kesyirikan dan meminta atau mengajak dan memerintahkan manusia hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadul qubur, maka pada akhirnya mereka mengibadahi kubur-kubur tersebut, wal adrihah, ya, bihadzal khadi'ah syaitaniyah, dengan tipuan syaitan ini, wa asyraku billahi azza wa jalla, dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Fadu'atul kufri yad'una an-nafi asalib mukhtalifan, demikian pula orang-orang menyuruh kepada kufuran, menyuruh manusia dengan asalib mukhtalifah, dengan jalan-jalan yang berbeda-beda. Qad la yuzhiru 'alayha syai' min al-intiqad la ya'rifuha illa ahlul basirah. Terkadang tidak diketahui, tidak nampak terdapat ya pembantahan terhadap di dalamnya, la ya'rifuha illa ahlul basirah, kecuali ya, tidak akan diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Seakan-akan ia hanya mengajak pembicaraan-pembicaraan yang ya biasa saja. Akan tapi padahal di sana terdapat ia menyusupkan berbagai ya syubhat. Menyusupkan berbagai syubhat. Kadang seperti ini, ya, tulisan-tulisan yang ada di internet atau di media-media sosial, ya, atau dibagikan di ya artikel-artikel dibagikan melalui WhatsApp dan semisalnya, ya. Terkadang terlihat biasa saja di situ. Ya, terkadang terlihat biasa saja, akan tapi ya, terkadang mereka susupkan di situ hal-hal yang sangat halus. Ya. Para penyeru kufuran mengajak manusia kepada ilhad misalnya. Ya, mengajak manusia kepada ilhad. Mengajak manusia untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang mereka tidak langsung-langsung menembak dengan kata-kata ya tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pencipta, tidak demikian, akan tapi mereka memberikan syubhat-syubhat, memberikan kerancuan-kerancuan, cukup bagi mereka keberadaan kita mulai ragu, ya cukup bagi mereka keberadaan kita mulai ragu. Oleh karena itu, jikalau kita bukan ahli dalam hal ini, jangan baca buku-buku yang terdapat kerancuan-kerancuan di dalamnya, ya kerancuan-kerancuan di dalamnya. Terkadang ya, ada syubhat-syubhat seperti ini dalamnya, ada kerancuan-kerancuan. Kita secara sadar atau tidak sadar, ya, secara sadar atau tidak sadar memasukkan kerancuan-kerancuan ini ke dalam hati kita. Sehingga mulai tumbuh di hati kita pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ada. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ada. Maka berhati-hati dari hal-hal seperti ini, ya. Biarkan buku-buku yang mengandung syubhat-syubhat ya serahkan kepada ahli ilmu, para orang yang mengetahui ilmu tentangnya, yang bisa membantahnya. Adapun kita yang tidak mampu, maka jangan menyentuhnya. Waqatama yang hadirin almas'alatain anna du'atul dalal ala qismain, maka terjelaskan dari dua masalah ini, yaitu masalah ke-75 dan sebelumnya masalah 74, bahwasanya para penyeru kesatan terbagi menjadi dua, qismun yad'una an-nas bi ghairi 'ilm, di antaranya adalah orang yang menyeru manusia tanpa ilmu. Ya, tidak memiliki ilmu tentangnya, ia mulai mengajak manusia tanpa memiliki ilmu. Wa qismun yad'una an-nas ila mukhalafatil haqq wa huwa ya'lamuhu. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada menyelisih kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Fal awwal dhal, maka yang pertama sesat. Sesat karena mereka tidak memiliki ilmu, ya. Wasani fasik, sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang fasik karena mereka mengetahui kebenaran, akan tapi justru mengajak manusia untuk menyelisihinya. Justru mengajak manusia untuk menyelisihinya. Allah taala ala alam, insyaallah teman-teman kali ini kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.